Kita masih baca masalah sifatul kitabah yang boleh bagi dua, ada yang wajibah, ada yang mustahabbah. Yang wajibah adalah niktab al-hadithu bi khattin wadihin bayyin, ditulis dengan tulisan yang jelas. Ada pun mustahabbah, ada beberapa poin yang saya sebutkan. Yang pertama yang sedang kita baca adalah idza marra bi dzikri bismillah, ketika seorang yang menulis hadis melewati menulis kitab, menulis nama Allah, maka dia menulis setelahnya ta'ala atau azza wa jalla wa subhana atau yang lainnya dengan tulisan yang jelas, tidak dengan rumus, tidak dengan simbol. Qala wa idza marra bi dzikri ismi rasul sallallahu alaihi wasallam kataba sallallahu alaihi wasallam au alaihi salatu wassalam sarihatan biduni ramzin. Juga apabila dia melewati nama Rasul, dia tulis qala misalnya Rasul kepala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tulis setelahnya sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Sarihatan, dia tulis dengan jelas semuanya, dengan tanpa pakai rumus, ya, pakai singkatan, pakai simbol, tapi sebut semua, tulis semua. Qala al-Iraqi fi syarhi alfiyatihi fi al-mustalah wa yukrahu an yurmaza lis-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil khatti bi an yaqtasira al-harfain. Walaupun darik, dia makruhkan, ya, membuat rumus, simbol, atau singkatan untuk ganti salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tulisan. Ia ada yang cukup dua huruf, ya, atau kalau di kita di bahasa Indonesia tiga huruf SAW misalnya, makruh. وقال أيضا ويكره حذف واحد من الصلاة والتسليم والاقتصار على حديهما. Juga dimakruhkan membuang salah satu dari salat atau salam, mencukupkan kepada salah satunya, hanya menyebutkan as-salatu ala rasul atau as-salamu ala rasul, hanya menyatakan alis salah atau alis salam. Makruh. Ya. Dibaca dua-duanya, ditulis dua-duanya, alis salatu wassalam. Qala wa idza marra bi dzikri sahabiyyin, kalau dia melewati nama sahabat, menulis setelah menulis nama sahabat radhiyallahu anhu. Wala yakhussu ahadan min as-sahabati bi thana'in aw du'ain muayyan. Dan tidak mengkhususkan seorang sahabat dengan pujian atau doa tertentu. Yaj'alahu syi'aran lahu, menjadikan sebagai syiar khusus untuknya. Kullama dzakara sebagai setiap kali menyebutnya. Jadi semuanya sama. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, tidak ada pujian yang khusus untuk seorang sahabat. Sebagaimana kami fa'alu Rafidah fi Ali radhiyallahu anhu fi qawlihi min dzikrihi, sebagaimana perbuatan Rafidah mereka punya ucapan khusus ketika menyebut nama Ali radhiyallahu anhu dengan menyatakan alaihi salam atau karramallahu wajah. Nah, ini syiar Rafidah. Ketika menyebut nama Ali, mereka bilang alaihi salam atau karramallahu wajah. Qala Ibnu Katsir, fa inna hadha min babi ta'zim wa takrim. Karena ini kata beliau, mendoakannya alaihi salam karramallahu wajah ini min bab ta'zim, mengagungkan, menghormatkan. Qala fasyaikhan, yani Abu Bakar wa Umar wa Amirul Mukminin Utsman aula bidzalika minhu. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman lebih aula, lebih berhak untuk mendapatkan itu kalau seandainya itu disyariatkan. Kalau memang ada doa yang muayyan untuk sahabat, niscaya Abu Bakar dan Umar juga Utsman lebih berhak. Tapi Rafidah hanya mengkhususkan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini syiar Rafidah. Qala qad rahimahullahu ta'ala, fa amma in adafa as-salata ila as-salam inda dhikri Ali radhiyallahu anhu دون غيره فهو ممنوع لا سيما إذا اتخذه شعارا. كتب رحمه الله تعالى أدب jika menambahkan as-salah kepada as-salam ketika menyebut nama kepada ketika menyebut nama Ali, Ali misalnya ada suatu as-salam tidak kepada sahabat yang lain, maka ini mamnu, dilarang. Apalagi jika dijadikan sebagai syiar. Jadi Rafidah. La yukhalli bihi, ya, yang tidak pernah dia tinggalkan. Senantiasa kalau menyebut Ali, bilang Ali karamallahu wajhah, Ali ada satu wassalam, ini syiar Rafidah. Qala fa tarkuhu hina idin muta'ayyan, maka meninggalkannya itu mesti satu kepastian. Ini cukup dengan mengucapkan radhiyallahu anhu. Qala hu Ibnu Qayyim di kitab Jalal Afham, ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jalal Afham, dan tadi apa kita sebutkan Jalal Afham itu adalah termasuk kitab yang terbaik yang membahas masalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa idza marra bi dzikri tabi'in faman ba'dahu mimman yastahiquna du'a, dan jika dia lewat seorang tabi'i atau orang-orang setelah tabi'i yang berhak mendapat doa, maka kataba, dia tulis rahimahullah. Itu ketika menulis nama Allah dia tambah dengan qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu. Terus misalnya ketika ia menulis Nabi Muhammad Rasul, menulis setelahnya sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebut sahabat menulis radhiyallahu anhu, dan ketika menulis tabi'i, ya, di setelah ditulis rahimahullah. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.